cinta mampu bertahan. Diagungkan hingga ku takkan dapatkan rasa terhanyutkan. Hanya sekejap mampu bertahan dan terus cinta mampu bertahan. Diagungkan hingga ku takkan dapatkan rasa terhanyutkan. Hanya sekejap mampu bertahan dan terus hilang. Jiwaku inginkan terbang untuk kutanyakan dapatkah cinta mampu bertahan. Diagungkan hingga ku takkan dapatkan rasa terhanyutkan. Hanya sekejap mampu bertahan dan terus hilang.